Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Andi dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, maaf sebelumnya jika pertanyaan saya tidak berilmu juga tidak beradab. Semoga jawaban dari Buya bisa mempertebal iman saya. Jika sudah kiamat dan sudah semua manusia dihisab dan dimasukkan ke surga atau neraka, apakah Allah akan menciptakan dunia yang baru lagi seperti sekarang ini? Adakah hadis atau ayat yang menerangkan hal ini, Buya? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak ada yang kami temukan keterangan dari hadis ataupun ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasannya setelah bumi ini akan diganti oleh Allah, semesta diganti oleh Allah dengan hari akhir, kemudian orang dikiring di padang mahsyar, kemudian ada hari hisab sirat, jembatan sirat mustaqim, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Tidak ada keterangan kalau setelah itu Allah menciptakan bumi baru lagi, lalu ada kehidupan baru lagi, tidak ada. Yang adalah kehidupan di akhirat nanti yang selama-lamanya. Ahli neraka akan di neraka, ahli surga akan di surga, dan selama-lamanya. Itu. Jadi tidak ada Allah menciptakan bumi lagi, lalu ada kehidupan lagi, tidak ada. Jadi setelah hari akhir, namanya hari akhir, ya akhir, selesai. Dan itu nanti perjalanan di akhir panjang sekali, lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Sampai kapan? Tidak berbatas. Dan Allah menghendaki seperti itu. Baik, ini yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua adalah, untuk nasihat ini, jangan Anda ngurusi urusan Allah. Allah urusi urusan dirimu sendiri. Sekarang Anda punya batas waktu. Kalaupun Anda sepanjang apapun orang hidup di dunia, Anda punya batas hanya 80-90 tahun. Pikiri umurmu yang 80-90 itu. Hah, saja. Mikir-mikir itu urusan Allah. Jadi sebaiknya kita lebih banyak memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk persiapan di hari akhir nanti. Sebagai kita siap di saat menemukan hari akhir, kita bisa menjadi golongan ahli surga yang selamat. Nah, jadi itu keterangannya tidak ada. Selesai kisah dunia berakhir, kemudian akan berganti dengan urusan akhirat nanti, padang mahsyar, siratul mustaqim, dan seterusnya. Masuk surga, masuk neraka, ahli neraka, selesai. Dan begitu kisahnya. Dan tidak ada lagi Allah menciptakan dunia lagi, kemudian Allah menciptakan manusia lagi, ada kehidupan model lagi, tidak ada. Itulah masalah hari akhir, keterangan yang kita dapat. Wallahu a'lam bissawab.